بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan dari pelajaran kita ba'da sholatil maghrib sampai isya insyaallah, dan kita terhenti pada hadis yang ke-11 terkait dengan shaumu sibyan, puasanya anak-anak. Telah disebutkan beberapa faidah dari hadis yang sudah kita baca, bahwasanya mereka para sahabiah itu melatih anak-anak mereka untuk berpuasa semenjak kecil dan akan mendapatkan pahala untuk si anak dan untuk orang tuanya. Dan dilatihnya anak-anak ini untuk mengerjakan ketaatan itu adalah supaya mereka nanti tatkala sudah balig, sudah terbiasa untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Hadis yang mulia ini, yakni hadis yang ke-11 yang sudah kita baca pada pertemuan dahulu, diambil faedah yang berikutnya, bahwasanya hadis tersebut dalil ala idkhali lu'bis sibyan mimma laysa fiha mahdhur syar'i ilal masjid. Hadis ini sebagai dalil pula bolehnya memasukkan mainan, ya, mainannya anak, dari mainan yang tidak dilarang secara syar'i ke masjid. Karena dalam hadis tersebut, ketika mereka menangis, kemudian dikasih mainan, ya, barakallahu fikum jami'an, itu posisinya berada di dalam masjid. Sehingga tidak mengapa. Selama mainan tersebut laisa fihi, tidak ada padanya mahdzurun syar'iyyun, dilarang secara syar'i. Ya. Sudah barang tentu dimaksudkan di sini adalah liyatalha bimasabi, liyatalha biha as-sabiyyu amma yatlubuhu. Ini untuk melalaikan si anak ini dari apa yang ia minta, yakni ingin makan atau ingin minum. Hanya dibatasi sisi itu. Bukan berarti kemudian enggak ada maksud tujuan berpuasa, mainannya dibawa ke masjid, nanti malah bikin gaduh. Ya, bikin gaduh. Jadi mainan tersebut itu hanya untuk melalaikan supaya nanti dia tidak merengek minta makan atau minum. Supaya nanti puasanya bisa selesai. Nah, ini posisi di masjid boleh. Ya, kalau di luar masjid jelas itu lebih boleh lagi. Nah, faedah terakhir dari hadis yang ke-11. Fil hadis, dalam hadis, bayan makan alaihi nisa'us sahabah. Hadis tersebut menjelaskan apa yang terjadi pada wanita-wanita sahabat radhiyallahu anhunna min ta'dibi auladihinna, di dalam mendidik putra-putra mereka, anak-anak mereka. Wa tadribihim 'alal ibadati wa ta'ati, dan mendidik mereka, melatih mereka di atas ibadah dan ketaatan. Seperti Rubai' bin Mu'awiz ketika mendengar hadis tersebut, maka memerintahkan anak-anaknya untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita sahabah, as-sahabiyah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu betul-betul sangat mendidik, melatih anak-anak mereka untuk beribadah dan untuk menjalankan ketaatan. Wa 'ala dzalika, dan atas dasar ini, saru nisa'u salafis salih fi tarbiyati abna'ihinna. Ya, berjalan melalui jalan tersebut wanita-wanita salafus saleh di dalam mendidik anak-anak mereka. Karena sudah ada pendahulunya dari kalangan sahabiah. Oh, seperti itu mereka di dalam mendidik. Sehingga generasi setelah sahabah itu melihat sebelumnya. Demikian yang datang berikutnya melihat sebelumnya. Demikian datang berikutnya melihat sebelumnya. Sehingga begitulah yang dilakukan, yang dijalani oleh wanita-wanita salafus soleh di dalam tarbiyah, di dalam mendidik abnaihinna, anak-anak mereka. Watansyiatuhum 'alal ibadah, menumbuhkan mereka di atas ibadah. Ini wanita-wanita para salaf dahulu. Jadi bagaimana membangkitkan, menumbuhkan anak-anaknya itu di atas ibadah. Wa tibai sunnati, dan untuk mengikuti sunnah. Kama sabaqu ma'ana fi bab ta'limi sibyan al-ilm, sebagaimana sudah berlalu bagi kita bab tentang mengajari anak-anak dengan ilmu. Ini sudah berlalu bagi kita. Bagaimana mereka mendidik, menumbuhkan anak-anak ini untuk cinta dalam ibadah, cinta di dalam mengikuti sunnah. Nah, mestinya seperti itu pula. Kita, kaum muslimin, bagaimana untuk menaruh kecintaan pada anak-anaknya di atas ibadah. Jangan malah tidak suka ibadah, sukanya malah di depan televisi. Ini satu perkara yang menunjukkan kemunduran, menunjukkan keprihatinan. Loh, kalau hariannya di depan televisi, berarti yang didik dirinya itu siapa? Ya televisi. Dia akan mengikuti apa yang ada di situ. Makanya kadang didapati anak-anak kecil kok sudah pintar banget main gelut, padahal gak pernah belajar ilmu silat. Ya, subhanallah. Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Ya, mestinya anak-anak kita ditumbuhkan untuk senang dengan ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak malu untuk mengamalkan sunnah, tidak malu. Ya. Walaupun mungkin teman-teman sepergaulannya tidak kayak gitu. Ya, karena beda di dalam tarbiyahnya, di dalam keluarganya. Sehingga polanya ya pola yang tidak sama dengan kebanyakan manusia. Namun yang perlu diingat dengan baik, ya, itu akan bisa terpengaruh anak-anaknya ketika memang tidak dipantau dengan baik di dalam bergaul. Ya. Wabillahi taufik. Daurun katsirun minal ummahat fi hissi abnaihinna ala talabil ilmi. Ya. Dan perputaran yang sangat banyak sekali dari para ummahat, ibu-ibu, di dalam menganjurkan anak-anak mereka di atas pencarian ilmu. Ya. Terus berputar dari masa ke masa. Didapati dalam sejarah. Ya. Jadi peran ibu itu sangat luar biasa untuk mendorong anak-anaknya mencari ilmu. Wa huduri majalisil ulama. Dan untuk menghadiri majelis-majelisnya para ulama. Ya. Kalau ibu sudah tidak punya perhatian yang demikian ini, nah ini bagaimana generasi yang akan muncul nanti? Nah, oleh sebab yang demikian, hikmah kenapa Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan para syabab ketika hendak mencari pasangan itu untuk memilih karena sebab agamanya. Nah ini karena nanti akan keluar dari rahim-rahim wanita tersebut generasi-generasi yang paham akan agama. Makanya ketika mau milih calon istri, itu janganlah yang nanti patutlah diajak kondangan. Nanti kalau cuma patut diajak kondangan, ya, ya dapatnya itu aja. Dapatnya itu aja. Ujung-ujungnya juga ngeluh. Kondangan apa dina. Padahal karakter yang biasa terjadi pada wanita yang sering kondangan, itu bajunya gak cukup satu. Ya. Malu nanti. Masa baju kemarin pakai ini, kesana juga pakai ini lagi, besok pakai ini lagi. Malu. Ya. Sehingga barakallahu fikum jami'an punya koleksi sendiri jadinya. Dan itu baju gak cukup, baru setel dengan tasnya. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya terbebani. Ya, karena salah niatan dulu ketika mau mencari pasangan hidup. Sing apa mikir tadi? Sing pantas go kondang. Nah, subhanallah. Ya ini. Tidak demikian. Para pendahulu kita, yakni wanita-wanita terdahulu, mereka sangat-sangat menganjurkan putra-putranya atau putra-putrinya untuk menghadiri majelis-majelisnya ulama mencari ilmu. Fa'akhrajna lana. Maka mereka para ibu-ibu mengeluarkan buat kita. Lihat. Ya, dulu mereka berbuat demikian. Yang merasakan generasi yang. Ya kita termasuk merasakan generasi. Kiprah dari ibu-ibu zaman dahulu. Ya. Yani para imam. Yuktada bihim. Fil ilmi wa tiba'i sunnah. Para imam-imam yang diteladani mereka di dalam ilmu dan di dalam mengikuti sunnah. Nah kalau bukan sebab dari ibu-ibu, siapa yang akan mengeluarkan? Ya, ya apa tidak? Iya. Kan ibu-ibu itu yang memiliki peran untuk mengkondisikan anak-anaknya. Makanya kalau pendidikan keluarga itu gak sepakat antara bapak dan ibu, itu kacau nanti pendidikannya. Bapaknya kepengen kayak gini, ibunya kepengen kayak gini. Kan repot jadinya. Bapaknya kepengen anaknya di pesantren, ibunya gak kepengen anaknya di pesantren. Yang dikhawatirkan nanti magel dua-duanya. Jadi gimana saya pilih? Ya saya pilih tengah-tengah aja, udah gak kemana-mana. Subhanallah. Harus difahamkan dengan baik. Kamsal Sufyan Ats-Tsauri Ya, semisal Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Malik asy-Syafi'i, Ahmad rahimahumullah. Ini para imam. Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ghairuhum, dan selain mereka min ulama'is sunnah, dari para ulama-ulama sunnah. Itu sebab bimbingan dari orang tua. Kayak Imam Bukhari, seperti Imam Bukhari. Itu bagaimana kondisi Imam Bukhari ketika masa kecilnya. Dalam keadaan buta, ikhwah. Tapi ibunya dah henti untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberi. Ya. Sholat malam berdoa mohon kepada Allah untuk kebaikan anaknya, untuk dikembalikan penglihatannya. Allah beri, Allah kabulkan, ya. Sehingga menjadi imam yang besar. Imam Bukhari, daerah Bukhara, daerah dekat Uni Soviet, bukan orang Arab itu, bukan orang Arab. Ahlul hadis itu banyak yang bukan orang Arab. Lah Al-Albani apa dikira orang Arab? Albania ya kulitnya kayak orang Eropa. Ya bule. Iya. Jadi enggak face orang Arab. Enggak. Jangan disangka ini agamanya orang Arab. Enggak. Ini agamanya seluruh manusia. Nah, wabillahi taufik. Khani fidin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Mereka para ulama sunnah ini alladzina hazdu bi ummahati, mereka itu adalah hasil bagian ya, dari didikan para ibu-ibu, wa murabbiyatin salihatin, dan pendidik yang salihah. Kunna, semuanya ibu-ibu ini yang mendidik dengan didikan salihah, sababan fi taqaddumihim wa ta'allumihim, sebab menjadi majunya mereka dan di dalam pencarian ilmunya atau pengajaran ilmunya mereka. Ya, jadi kelihatannya enggak ada kiprahnya ya kalau dilihat sepintas. Kita mengenal Imam Syafi'i rahimahullah taala, tapi sedikit mengenal bagaimana ibunya untuk menjadikan dia seorang ahli ilmu. Kan enggak banyak kenal. Ya. Padahal itu sangat berperan sekali siapa? Ibunya. Masya Allah. Ya. Ya kalau orang sini bilang pahlawan apa? Tanpa tanda jasa. Padahal jasanya sangat besar. Nah, wabillahi taufik. Sehingga tidak ada orang-orang yang mereka menjadi panutan tanpa lepas dari bimbingan ibunya. Nah, wabillahi taufik. Lah, oleh sebab yang demikian, para nisa'u salafus saleh, para wanita-wanita salafus saleh, mereka di dalam mendidik anak-anaknya itu dengan melihat wanita-wanita yang sebelumnya. Wa amma waqi'un ummahatil yaum, adapun kenyataan ibu-ibu pada hari ini, kenyataan ibu-ibu pada hari ini, mereka ini betul-betul melalaikan di dalam mas'uliyahnya, tanggung jawabnya dalam masalah ini. Mas'uliyah yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan wanita, seorang istri, dia adalah bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak suaminya. Dan dia nanti akan ditanya tentang pertanggungjawaban ini. Akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana apakah dia betul-betul termasuk orang yang ra'iyah terhadap anak-anak. Itu akan ditanya. Wabillahi taufik. Sehingga dinasihatkan, fansyakhulna bi anfusihinna, maka sibukkan wahai para wanita ya dengan diri-dirinya untuk apa? Masalihinna, kemaslahatan-kemaslahatan amma ujabahullah alaihin, apa yang telah Allah wajibkan atas mereka, min riayati auladihin, untuk menjaga anak-anaknya, fi afdhanil khadimah, di dalam pengasuhan pengasuhan anak-anak ini dan di dalam pelayanannya. Ini anjuran supaya diingatkan istri-istri kita bagaimana tugas yang semestinya harus dijalankan. Ya, ditempatkan pada tempatnya. Wabillahi taufik. Wallahul musta'an. Khani fidin hafidhani wa hafidhakumullah. Maka dari sini, aduh gimana nih, saya sudah kadung bojo ini, sudah punya anak-anak. Terus tidak sepakat cara mendidiknya. Perbaiki semuanya. Jangan mengambil tindakan, apa cari aja ya, nanti cari yang lain. Itu bukan penyelesaian. Karena ini tanggung jawab dari suami untuk mendidik istrinya. Supaya nanti betul-betul istrinya tahu bagaimana cara untuk mengarahkan anak-anaknya. Sehingga anak-anak yang betul-betul tahu akan hukum-hukum Allah. Keseharian yang ia pakai adalah hukum-hukum Allah. Tahu ini perintah, tahu ini larangan. Nah ini tanggung jawab orang tua. Terkhusus tadi siapa? Ibu. Ibu. Sehingga kalau ada anak dekat dengan ibu itu sudah suatu perkara yang sangat-sangat wajar sekali. Dekat dengan ibunya. Ya, karena ibunya penuh perhatian. Ya, penuh perhatian. Memperhatikan apa yang untuk keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Nah untuk ini kan harus tahu dulu kan yang namanya ibu. Untuk mengetahui keselamatan di akhirat kan berarti orang tua harus tahu dulu. Tahu ilmunya. Oh ini sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Tahu dia. Sehingga anak laki-lakinya hanya dibangunkan ketika sudah azan. Mas bangun, sudah azan. Sholat di masjid. Lah kalau si ibu gak ngerti hukumnya wajib kan. Masa bodoh. Atau mungkin kasihan. Baru 10 menit dia tidur. Nanti kalau dibangunkan jadi mumet atau apa. Sehingga yang dijepankan itu perasaannya bukan perintah Allah SWT. Nah ini. Ini diantara keuntungan ketika memiliki istri yang mengenal akan agama. Ya. Wabillahi taufik. Yang sudah kasep, sudah kadung misalnya. Dapat pengetahuan agama ini setelah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. Ya diajak untuk belajar. Gak ada kata terlambat. Orang mencari ilmu itu gak ada kata apa? Terlambat. Diperbaiki. Justru itu adalah bentuk dari kenikmatan yang Allah berikan. Dia mengenal walaupun sudah usia. Masa sudah usia lanjut dia baru mengenal. Ya alhamdulillah. Coba kalau gak sama sekali. Wah kasihan. Nah, mengenal, diperbaiki. Dan mudah-mudahan nanti ditutup dengan tutupan yang baik. Nah. Ada penyesalan. Andai kata saya mengenalnya dulu waktu masih muda. Wah, Masya Allah. Mungkin anak-anak saya jadi ulama semua ini. Nah, tapi itu suatu perkara yang gak mungkin mundur kan. Yang ada adalah yang harus maju. Berarti kita perbaiki. Mana langkah yang harus di pertama kali perbaiki. Berarti saya perbaiki. Tauhid dulu, keimanan, akidah. Bagaimana ibadah, bagaimana muamalah terus. Ya, sehingga kesemangatan untuk mencari ilmu ya itu harus sangat ya karena mengetahuinya kita kan terlambat misalnya. terlambat. Wabillahi taufik. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita akan masuki al-hadithu thani asyara. Hadis yang ke-12. Adalah terkait dengan zakatul fitri ala sibyan. Tadi masalah puasa. Setelah puasa kan apa? Zakat. Kan urutan tanya kayak gitu. Nah. Di hadis-hadis ini adalah terkait dengan anak-anak, bagaimana dalam masalah puasa, bagaimana dalam masalah zakat, bagaimana dalam masalah sholat, masalah keimanan, ini sudah berlalu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah. Su'an min tamarin aw su'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri min al-muslimin. Wa amara biha an تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة. Kata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW memfardukan zakat fitr. Yang memfardukan, yakni wajib. Yang hukumnya apa? Wajib. Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitr. Zakat karena sebab Idul Fitri. Sehingga dikatakan zakatul fitri. Zakat karena sebab berbuka. Karena besoknya sudah tidak puasa. Sehingga dikatakan zakatul fitri. So'an min tamarin. Satu so' dari korma. So'an min syair atau satu so' dari gandum. Alal abdi. Diwajibkan ini bagi hamba sahaya, budak. Wal hurri, orang yang merdeka. Wal zakari wal unsa, dan laki-laki maupun perempuan. Wal shaghiri wal kabiri, anak-anak maupun orang dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amaru biha, dan belum memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Antu adiya qobla khurujin nas ila sholah. Sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Ini sholat Idul Fitri. Kaitan tentang masalah ini adalah diwajibkannya zakat fitr was-shaghir bagi anak-anak. Faedah yang terkait dengan bab anak-anak ini, bahwa hadis tersebut menunjukkan ala wujubi ikhraji shadaqatil fitri alal kibar wasighar. Wajibnya untuk dikeluarkan shadaqah fitri atau zakat fitrah bagi orang dewasa maupun anak-anak. Berkata Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam sahihnya, beliau menyebutkan bab ijabu shadaqatil fitri ala shaghir. Memberikan judul bab khusus dalam kitabnya, bab wajibnya shadaqah fitrah ya, atau zakat fitrah ala shaghir bagi anak-anak. Karena beliau menulis judul bab yang demikian ini di zaman beliau, itu ada yang berpendapat bahwasannya zakat fitrah itu enggak wajib bagi anak-anak. Sehingga kita kalau membaca hadis atau kitab-kitab atau karya ulama, kok kemudian mendirikan judul bab yang ada sesuatu penekanan di situ, itu berarti ada penyelisihan atau sebagai bentuk bantahan di zaman itu. Ya. Belum dengan tegas bab ijabu shadaqatil fitri ala shaghir. Ya, berarti di sini kalau diteliti, bagaimana kondisi di saat itu? Ternyata di zaman beliau, muncul pemahaman bahwasanya annaha saqitatun, bahwasanya zakat fitrah itu gugur, amman saqata anhu fardhu shalah, bagi orang yang gugur baginya fardunya sholat. Ya, ini pakai analog namanya. Pakai logika. Ya, dikiaskan. Bagi orang-orang yang gugur kewajiban sholat, berarti gugur pula kewajiban zakat. Padahal, barakallahu fikum jami'an, tidak seperti itu. Orang yang gugur kewajiban sholatnya, ya, sholat ini kan hak dengan Allah. Sedangkan masalah zakat ini kan masalah harta. Sudah dipahami ya? Tidak gugur. Karena dia ada hak dengan orang lain. Ada hak dengan orang lain, tidak gugur. Misalnya, ada orang mendapat bagian warisan. Banyak. Emas saja dia bisa dapat 1 kilo. Duit misalnya sampai 5 miliar. Sawahnya saja mungkin bisa sampai 200 upin. Karena orang kaya dapat zakat demikian. Bingung dia. Saking banyak duitnya jadi kentir dia. Gila. Ya. Udah. Akalnya gak kemana-mana. Kan berarti gugur dia. Sholatnya. Karena sudah tidak memiliki apa? Akal. Tapi dia punya harta. Tetap dikeluarkan apa? Zakatnya. Dipahami ya? Ya bukan gugur kewajiban yang lain. Karena ada hak bagi, harta ini kan ada hak bagi orang yang lainnya. Bagi fakir miskin. Oleh sebab yang demikian, ketika mengatakan annaha saqitatun amman saqata anhu fardhu shalah, bahwasanya sedekah fitrah atau zakat fitrah ini gugur bagi orang yang gugur padanya fardunya sholat, ini tidak benar. Melogikan demikian tidak pas. Ya, karena sholat itu antara dia dengan Allah. Sementara zakat masih ada haknya fakir dan miskin atau yang lainnya. Sehingga Imam Ibnu Khuzaimah memberikan judul bab dengan tegas. Wajibnya sedekah fitr bagi anak-anak. Ya, karena anak-anak kan gak kena kewajiban apa? Sholat. Nah. Barakallahu fikum jami'an. Faedah yang berikut. Hal tukhraju sadaqatul fitri min mali sobiyi au min mali waliyi. Apakah sadaqah fitrah itu dikeluarkan dari hartanya si anak atau dari harta walinya yang mengurusi dia? Jadi paham ya? Ya. Ini khilaf di antara ulama, tapi kita akan sebutkan dari Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Iqna', bahwasanya ijma' ahlul ilmi itu telah sepakat ala anna 'alal mar'i, bahwasanya bagi seseorang ya shadaqatul fitri, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini sudah sepakat bagi ulama, telah ijma' dalam perkara ini. Idza amkanahu 'an nafsihi, jika memungkinkan dia mengeluarkan zakatnya. Oh, dia memungkinkan mengeluarkan zakat. Wa an auladihi al-atfal alladzina la amwala lahum. Demikian juga mengeluarkan untuk anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak ada harta bagi dia. Wa in kana litifli mal, jika bagi si anak ini memiliki harta, ukhrija anhu min malihi, maka dikeluarkan zakat fitrah ini dari hartanya. Difahami ya? Ya. Ini yang dibawakan di dalam penjelasan ini berarti menunjukkan sedekah fitrah itu kewajiban masing-masing. Ya. Kewajiban masing-masing. Orang tua yang mengeluarkan untuk dirinya. Istri mengeluarkan untuk dirinya. Anak mengeluarkan untuk dirinya. Ini kalau punya harta. Kalau enggak, berarti jadi tanggungan bagi suami. Karena nanti urut-urutan. Kalau dia punya zakat fitrah, ya untuk kelebihan kelebihan hari itu, malam id dan hari idnya punya kelebihan, maka dia keluarkan zakat fitrah. Kok hanya mencukupi satu orang saja? Ya untuk suami dulu. Mencukupi dua orang, ya berarti suami dan istri. Mencukupi dua orang, suami istri, anak pertama. Begitu. Ya. Begitu. Bagi yang tidak memiliki kemampuan. Nah, sehingga barakallahu fikum jami'an, ketika bisa semua mengeluarkan zakat fitrah ini, ya masya Allah ya, luar biasa. Anak-anaknya bisa mengeluarkan sendiri. Ya mungkin anaknya dia paham ilmu. Sehingga dia zakat fitrahnya ngambil dari tabungannya sendiri. Ya, ambil tabungannya sendiri. Ya, beli beras. Kemudian untuk dizakatkan. Begitu. Dipahami ya? Iya. Ya, kalau anak-anak saya kayak gitu. Jadi beli beras. Beli beras sama abinya. Beli beras untuk zakat fitrah. Nah. Wabillahi taufik. Kemudian dzahaba ba'du salaf, faedah berikut, sebagian salaf berpendapat ila istihbabi ikhraj zakatil fitri 'anil hamli fi batni ummihi. Menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi yang hamil masih di perut ibunya. Jadi janin yang masih di dalam perut, sebagian salaf itu menganjurkan untuk dikeluarkan pula. Ya. Ini khilaf juga. Namun yang ditekankan di sini yang mengeluarkan. Seperti dari Humaid bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu beliau itu memberi sedekah fitr atas kehamilan dari anaknya, ya istrinya yang hamil, beliau keluarkan zakat fitrah anaknya yang masih di dalam kandungan. Nah, sehingga dianjurkan yang demikian, karena memang ada pendahulunya yang semacam itu. Namun sebagian ulama yang lain enggak, karena ini belum dikatakan shoghir, belum dikatakan anak kecil. Tapi baru apa? Janin. Ya baru janin. Dikatakan anak ya nanti ketika sudah lahir. Sudah lahir. Kalau belum lahir belum dikatakan sebagai anak. Nah ini yang mengatakan gak ada bagi janin zakat fitrahnya. Makanya sebagian salaf itu berpendapatnya istihbab, dianjurkan saja. Gak mengatakan apa? Wajib. Ya, gak mengatakan wajib. Itu istihbab. Dianjurkan dan mengeluarkan zakat fitrah. Karena ini ada. Utsman radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat fitrah ketika anaknya masih di dalam kandungan. Nah. Kemudian terakhir bab. Faedah terakhir dari bab ini. Atau hadis yang ke-12. Bahwasannya ukuran yang dikeluarkan di dalam zakat fitrah itu sama. Baik orang dewasa maupun anak-anak. Yaitu satu sok. Ya, satu sok ya kisaran 3 kilo. Ya. Jadi satu sok itu antara 2,4 sampai 3 kilo. Wabillahi taufik. Kita masuki hadis yang ke-13. Sudah sama belum? Hampir. Al-hadisu salis asyar. Hadis yang ke-13. Hajju sibyan, hajinya anak-anak. Karena memang urutannya rukun Islam. Nah, nanti pembahasan-pembahasan yang lain. Dalam hadis ke-13 ini terkait dengan masalah bab haji. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah telah meridainya, meridai keduanya, beliau berkata, Rafa'at imra'atun sabiyalaha. Faqalat ya Rasulullah. Ali hadha hajjun? Qala na'am walaki ajrun. Ada seorang wanita mengangkat sobiyan laha, anaknya. Kalau dikatakan sobiyan, ini masih bayi. Ya. Jadi belum dikatakan tiflun, si sobi. Mengangkat anaknya masih kecil. Ya. Ya kalau kita bahasanya apa? Bayi ya. Faqalat ya Rasulullah ala lihad hajun ya Rasulullah, apakah anak ini bisa dikatakan sudah berhaji? Qala na'am ya. Walaki ajrun, dan engkau dapat pahala juga. Pahala dari haji anak ini. Nah. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sehingga tidak ada masalah anak-anak kecil itu pada berangkat haji. Cuma di negeri kita yang belum bisa. Ya. Kalau negara-negara lain udah biasa nenteng anak kecil musim haji ya. Udah biasa. Ya. Kita lihat juga senang banget anak-anak kecil pakai ihram kayak gitu. Iya, apalagi anak kecil orang yang suka ingin ya sudah kepengen banget nih. Iya. Itu aja enggak bisa segera. Apalagi anak kecil tambah ditunda. Jadi barakallahu fikum jami'an. Nah ini. Ya apalagi orang-orang bule itu kan bagus itu kalau pakai gitu. Kecil tapi menarik. Ya menarik sekali. Orang hamil. Ya, seperti istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lahir di tengah apa? Perjalanan berangkat haji. Dan ketika musim haji pas saya berangkat juga menyaksikan ada wanita hamil haji. Ya ada, kalau lihat dari bakanya, kalau enggak Pakistan ya Bangladesh atau India lah, karena itu mirip-mirip kan. Kalau India, Pakistan, Bangladesh itu kan mirip-mirip cara, ya cara berpakaiannya juga fisiknya. Saya cuma ada wanita hamil ya, di Indonesia tidak boleh. Mau berangkat dites dulu positif apa negatif. Ya dites urinnya. Kalau positif tidak boleh berangkat, nunggu lahir dulu. Ya dengan alasan bukannya babaran di pesawat. Nunggu lahir dulu. 1 tahun baru berangkat. Dulu ada tetangga demikian. Suami istri tes. Ternyata dia positif hamil. Ya udah tertunda dia berangkatnya enggak dengan suaminya. Tahun berikutnya baru berangkat. Nah ini. Subhanallah ya. Baik, keterangan selanjutnya kita baca insyaallah kesempatan yang ada. Kita cukup malam hari ini. Allahu ta'ala lam bisawab wa bil tawfiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته